Bismillahirrahmanirrahim. Fabihada yatabayyanu liman waffaqahu Allah Ta'ala lima'rifatil haqqi wa qabulih. Dalalatu hadhihi al-ayat al-azimah ala makna syahadati an la ilaha illallah wa ala tauhid alladhi huwa ma'naha alladhi da'at ilaihi jami'ul mursalin fatadabbar. Setelah kita mengetahui penjelasan penulis tentang seputar ayat wa minan nasi mayyattakhidu min dunillahi angdada yuhibbunahum kahubbillah, yaitu terdapat pada ayat ini dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, seorang hamba mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan apa yang seharusnya untuk Allah saja, tetapi dia menyerahkan yang sama kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Adapun tafsiran yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam ta'liq, yang dimaksud wa minan nasi may yattakhidu min dunillah angdadan yuhibbunahum kahubbillah, dan sebagian dari manusia menjadikan selain Allah tandingan, mereka mencintai Tuhan-Tuhan sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sangat membenci Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik, mereka sangat mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Jadi hanyalah menyamakan antara kecintaan mukmin kepada Allah dan kecintaan musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka. Taib. Atau disebutkan di sini, walaisa makna kahubbillah, dan bukanlah makna dalam ayat seperti cintanya kepada Allah, ay kahubbihim lillah. Jadi makna dari kahubbillah itu bukan seperti cintanya mereka terhadap Allah. Ini sedikit ada bantahan bagi tafsir yang pertama tadi. Walakin ma'naha wallahu a'lam, tetapi makna ayat ini wallahu a'lam, yuhibbunahum, orang-orang musyrik cinta kepada Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, hubban, dengan sebuah cinta, min jinsil hub, dari jenis cinta, alladhi la yakun, yang mana jenis tadi tidak boleh untuk ada, illa lillah, kecuali bagi Allah. Jadi orang-orang musyrik mencintai Tuhan mereka dengan cinta yang hanya, ya, dengan cinta yang cinta ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Cinta ibadah. Kecintaan orang musyrik untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan ini thayyib adalah jenis cinta yang tidak boleh kecuali untuk Allah. Paham ya? Kecintaan orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhan mereka ya adalah jenis cinta yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Jadi ada kecintaan yang khusus tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya. Jadi jenis cinta itu banyak. Sebagaimana jenis takut, dan ini disebutkan dalam kitab Ushul Tsalatsah. Ya. Ada yang disebut takut tabii. Takut yang memang dasar. Karena orang itu diberi sifat berani dan sifat takut. Kapan dia terdominasi lingkungan, contoh dia hidup di lingkungan penakut, jadilah dia penakut, sehingga sifat takutnya lebih mendominasi. Kapan dia tinggal di lingkungan yang pemberani, maka dia jadi pemberani. Seperti itu. Kalau takutnya adalah takut tabii, maka ini tidak tercela. Taib, dan tidak dikatakan dia sebagai orang musyrik. Contoh seperti orang yang takut dengan singa yang ngamuk. lari. Ini tabii. Taib, tabiat kita. Nah, demikian pula cinta, cinta kepada keluarga, ya, tabii. Cinta kepada anak istri, tabii. Tidak dikatakan dia sebagai orang musyrik, karena memang seperti ini ditabiatkan, diwatakkan pada setiap kita manusia. Nah, tapi satu jenis cinta yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Apa itu? Hubbul ibadah, cinta ibadah. Artinya ada seseorang yang memang dia hobi, yakin, senang dengan peribadahan-peribadahan yang mereka lakukan. Taib. Yang mana kecintaan seperti ini bukan kecintaan apa? Tabiat. Tapi kecintaan yang terbentuk karena sebuah kesyirikan. Ya, seperti orang-orang kafir yang lahum millah, yang mereka itu kafirnya punya agama. Karena orang kafir itu ada dua, ada yang laisa lahum millah, ada yang lahum millah. Ada yang kafir tak beragama, ada yang kafir beragama. Ya, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kafir tapi beragama. Ya, mereka menyembah dewa-dewa. Ya, mereka menyembah salib, menyembah tembok. Ya, itu diiringi dengan rasa cinta. Nah, cinta inilah ya yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis kecintaan seperti inilah yang dilarang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ghayatul hub, puncak cinta, fi ghayatil dzul wa ta'zim, pada puncak perendahan dan pengagungan. Puncak cinta pada puncak perendahan dan pengagungan. Merendahkan diri kita, mengagungkan di depan Tuhan-Tuhan yang kita, di depan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka pinta, yang mereka yakini akan memberi barokah atau nikmat atau mendatangkan azab. Ya, betul-betul sampai mereka itu merendahkan diri dan mengagungkan sesembahan-sembahan itu. Fahadha huwal hub, jenis cinta seperti inilah, alladhi yansha'u anhu du'a, yang akan muncul darinya sebuah doa. Ketika seseorang itu suka beribadah kepada mayit, maka akan tumbuh untuk bermunajat kepada si mayit tadi. Ya, mendatangi kuburannya, kemudian ya meminta barokah. Taib. Dengan tangisan-tangisan. Jadi kecintaan ibadah seperti ini sebagai sebab munculnya sebuah doa kepada yang dia sembah. Wallaja'u, demikian pula muncul apa, laja'u itu apa, harap, ya, menumpukan harapannya untuk mendapatkan sesuatu. Wadhara'ah, dan betul-betul merendahkan dirinya. Watolabu tafrijil kurub, meminta di tolak mara bahaya. Wanahwiha, dan yang semisalnya. Ternyata ini semuanya itu bertolak pada kecintaan yang salah, yaitu kecintaan ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh kaum musyrikin, penyembah kubur, ya, atau adyan, atau agama-agama yang mereka yakini adalah agama-agama penerus, ya, nabi-nabi terdahulu. Padahal ya hal itu telah dirubah oleh tangan-tangan taib musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini semuanya ternyata ada tolak, ya, munculnya apa itu? Karena cintanya, ya, dalam peribadahan tadi. Ya, seorang yang mendatangi kuburan, kemudian membaca Al-Quran di situ, ya, penghujungnya adalah meminta, baik, dimudahkan rezeki, meminta dilapangkan hidup, meminta dimudahkan jodoh. Taib. Ternyata tolak pangkalnya dari sini. Kecintaan dengan ibadah tadi yang menjatuhkan mereka ke dalam apa? Kesyirikan. Kecintaan yang seperti itu harusnya diberikan kepada Allah sehingga akan menjadi tolak, ya, untuk dia banyak bermunajat kepada Allah, tetapi malah dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dengan ini jelaslah bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengetahui kebenaran dan menerimanya sebagai dalil. Ya, dan apa, menerima kebenaran dalalah sebagai apa, dalalah petunjuk tentang ayat yang mulia ini atas makna persaksian la ilaha illallah dan atas tauhid yang maknanya adalah, ya, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, yang mana tauhid itu yang diseru oleh para rasul semuanya. Maka renungkanlah. Taib. Intinya beliau di sini berbicara masalah apa? Al-mahabbah. Jadi pahami ya. Jadi mahabbah itu ada yang boleh, ada yang dilarang. Yang boleh itu adalah mahabbah yang sifatnya tabiat, cinta keluarga, cinta taib, harta, tabiat. Tapi cinta yang tabiat ini bisa menjadi maksiat jika menjadi penghalang dari taat. Ya, cinta tabiat ini bisa menjadi maksiat kalau apa? Menghalangi apa? Taat. Di sana ada cinta yang haram, apa? Cinta ibadah. Hubbul ibadah. Dia mencintai, ya, dengan peribadahan yang dia lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintanya ini menjadi apa, tolak pangkal peribadahan-peribadahan yang dia lakukan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah ini. Nah, kecintaan seperti inilah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, ayat ini wa minan nas, dan sebagian manusia, mayyattakhidu min dunillah, seseorang yang menjadikan selain daripada Allah tandingan-tandingan. Dia menjadikan makhluk sebagai tandingan khalik penciptanya. Dalam hal apa? Kecintaan. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan tadi sebagaimana orang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan mereka kepada Allah. Jadi orang musyrik itu mencintai tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana orang mukmin itu mencintai Allah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Berkata musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab penjelasan tauhid, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Syarhun arada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi hadhihi tarjamah wa ma ja'a ba'daha min al-ayat wal hadith an yazida hadzal maqam bayanan wa idhaha wa illa faqad taqaddama fil ayati wal ahadith ma yufassiru la ilaha illallah wa madalat alaihi minat tauhid wa nafyu syirki wa tandid. Penjelasan, penulis menginginkan semoga Allah merahmatinya dengan judul ini dan apa yang datang setelah ayat dan hadis, pengin menambahkan pada tempat ini penjelasan dan penerangan. Kalau tidak, maka telah berlalu di dalam ayat dan juga hadis apa yang menafsirkan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini kadang beliau sering mengulang-ulang bab, padahal sama. Maksudnya apa? Untuk semakin mengokohkan pemahaman, penjelasan dan penerangan terhadap perkara ini. Ia menunjukkan tentang pentingnya. Jadi tauhid itu enggak hanya kita hafal, tauhid itu enggak hanya kita pelajari, tetapi juga harus diamalkan. Tauhid itu berbuah. Kalau kita punya tauhid tetapi belum berbuah, berarti kita belum memilikinya. Tauhid itu bukan ilmu lisan tetapi ilmu amal. Tidak hanya kita bisa mengatakan kalimat tauhid dengan lisan kita, tetapi juga harus terbukti dengan apa? Amal perbuatan kita. Jadi yang diinginkan dengan ilmu tauhid itu bukan hanya dengan kita mengetahui, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Dan ilmu yang ada itu ini yang diinginkan. Apa? Buah. Kalau kita punya pohon tapi enggak berbuah, ya, kita kurang begitu sangat merasakan manfaatnya. Tetapi kalau kita punya pohon dan berbuah, sempurna. Tapi kita punya ilmu tauhid dan berusaha untuk bisa diamalkan dan dibuahkan, sempurna. Tapi kalau kita punya ilmu tauhid tetapi enggak ada amalan, kurang sempurna. Artinya gagal. Taib apa? Gagal. Tauhid ini ilmu luas. Ilmu kehidupan dunia ini, ya, kalau kita imbangi dengan tauhid, semuanya jadi nikmat. Taib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala ulaika alladhina yada'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarji'una wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Al-Isra 57. Berkata muallif musannif rahimahullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, mereka orang-orang yang diseru, mereka mencari jalan kepada Rabbnya, mencari wasilah kepada Rabbnya. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah azab yang sangat, ya, pedih. Atau azab yang kana mahdhura, yang sangat ditakuti. Mereka di sini kembali kepada siapa? Sesembahan. Mereka orang-orang yang mereka anggap punya karomah, ya, kalau zaman sekarang seperti wali-wali. Kita tidak mengingkari keberadaan mereka, tidak menafikan keberadaan mereka, ya, sebagaimana yang dituduhkan. Jadi pembahasan kita dengan para wali itu bukan pembahasan mereka itu sebenarnya ada atau tidak ada. Tidak begitu penting. Apakah mereka itu memang nyata adanya atau sekedar kisah yang diada-adakan. Tetapi yang kita ingkari adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya dengan menjadikan mereka-mereka ini sebagai apa? Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para wali atau yang dikenal dengan wali songo. Tapi kalaupun mereka ada dan mereka itu adalah orang-orang yang soleh, maka kita naam hormati mereka dengan kesolehan mereka dan mereka, kita tempatkan mereka pada tempatnya. Karena mereka juga makhluk yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang diingkari oleh ahlu sunnah terhadap terkait mereka itu bukan apakah mereka itu nyata atau tidak nyata, mereka itu fiktif atau memang sejarah asli. Bukan itu yang diingkari, tetapi apa? Manusia-manusia yang hidup setelah mereka, yang memuja-muja mereka, ya, dengan menjadikan mereka apa? Ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah, menempatkan posisi mereka yang tadinya makhluk pada tempatnya khalik. Itulah yang kita apa? Ingkari. Ya, karena ada tuduhan bahwasanya Wahabi itu tidak tahu sejarah, ya, tidak paham dengan sejarah benarnya tentang Wali Songo. Ya, sebagian mereka mengatakan sejarah tentang Wali Songo itu mutawatir dari rakyat ke rakyat, dari generasi ke generasi. Kita enggak membahas apakah ada atau tidak, ya. Paham enggak? Kita enggak membahas Wali Songo itu toh betul-betul sejarahnya itu betul atau sekedar tokoh-tokoh fiktif. Kita enggak membahas ini. Ya. Ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas adalah perbuatan. Ya. Manusia-manusia setelah mereka yang menempatkan mereka-mereka ini sebagai sosok-sosok yang dikultuskan, bahkan sampai diibadahi, ya, bahkan sampai dinadhari, bahkan sampai sekian dan sekian diyakini mereka itu punya tasarruf, ikut-ikutan mengatur alam ini. Ya. Itu yang kita ingkari. Padahal di dalam ayat ini mengatakan ulaika, mereka-mereka itu alladzina yad'una, orang-orang yang mereka pinta, dalam hal ini orang-orang soleh tadi, kalaupun soleh, ya, yabtaghuna ila rabbihim alwasilah, mereka juga mencari sebuah wasilah, tangga untuk menuju Rabb mereka. Jadi orang soleh ini ketika menginginkan sesuatu tidak kemudian mereka berbuat sendiri, mereka berkehendak jadi, tidak. Tetapi mereka apa? Juga meminta kepada Allah SWT dengan mencari wasilah. Siapa wasilahnya? Ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang dianggap orang yang ahlul ibadah sehingga dia disuruh untuk meminta, berdoa kepada Allah SWT. Taib. Orang soleh yang mereka sembah, mereka mencari orang yang tersoleh di antara mereka untuk berdoa kepada Allah. Ya. Dari sini masih pas. Tetapi di bawahnya mereka langsung meminta kepada orang-orang soleh ini untuk memutuskan hajatnya. Taib. Jadi kalau yang di bawah meminta orang soleh ini langsung memutuskan hajatnya. Mbah Wali, tolong hentikan hujan. Jadi mintanya langsung ke orang soleh ini. Ya, seakan-akan mereka bisa ikut-ikutan ngatur. Taib. Padahal orang soleh yang mereka pinta itu apa? Ketika pengin sesuatu, ya, mereka bermunajat kepada Allah memakai wasilah. Siapa di antara mereka yang paling soleh untuk mendoakan supaya hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah, orang-orang soleh yang mereka pinta ini. Wa yakhafuna adzabah, mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari mana kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat muslim yang menjadikan mereka sebagai apa? Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang perlu kita cari. Ternyata ini adalah budaya-budaya kesyirikan, budaya-budaya yang diaplos dari agama-agama yang lain. Karena apa? Jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhnya mereka dari pendidikan agama sehingga mudah sekali kesyirikan dibumbui dengan kalimat apa? Agama. Prakteknya adalah syirik, tetapi untuk menutupi bangkai ini dibungkus dengan kado yang mewah. Apa itu? Agama. Sehingga kalau kita memerangi kesyirikan, dibenturkan dengan agama. Oh, kok berarti kamu memerangi agama? Berarti kamu enggak suka dengan agama. Iya kan? Tapi padahal kita memerangi kesyirikan, tapi kita dibenturkan dengan agama. Inna azaba rabbika kana mahdhura. Syarhun yatabayyanu ma'na hadhihi al-ayah bidzikri ma qablaha. Jelas makna ini dengan menyebutkan apa yang sebelumnya. Ayat ulaikal ladina yad'un ini akan semakin jelas maknanya kalau kita membaca ayat yang sebelum ayat ini. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, kul kulid'u alladina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, pintalah orang-orang yang dulu kalian sangka dari selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau bisa mengalihkan mudarat, datangi mereka dan pinta mereka. Fala yamlikun, maka mereka tidak akan sama sekali memiliki kasfadzur, penyingkapan kejelekan, penyingkapan mara bahaya, enggak memiliki sama sekali. Angkum dari kalian, wala tahwila, tidak pula mengalihkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala kul ya Muhammad. Katakanlah di sini fi'il amr, kata kerja perintah. Takdirnya adalah anta, kul anta. Katakanlah kamu, siapa kamu di sini? Perintahnya kepada Rasulullah. Kul wahai Muhammad, kul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu. Alladzina abadu, orang-orang yang mereka mengibadahi ghairallah, selain Allah. Katakan kepada mereka, ud'u alladzina za'amtum min duni. Sekarang serulah tuhan-tuhan kalian itu yang pernah kalian ibadahi selain Allah. Kalian berdoa kepada mereka, kalian minta barokah kepada mereka, seru sekarang. Minal asnami wal angdad, baik dari berhala-berhala, ya. Zaman itu banyak sekali berhala yang disebutkan, waddan waswa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, manat hubalata uzza. Ya. Warghabu ilaihim, dan haraplah kepada mereka. Fa innahum, maka sungguhnya mereka, fala yamlikuna kasfadzurri ankum, mereka tidak sama sekali memiliki apa-apa untuk kalian dari menyingkapkan mara bahaya, ai bil kulih, secara keseluruhan. Wala tahwila, tidak pula memiliki daya untuk mengalihkan. Kalau penyakit ini memang dasarnya Allah takdirkan menimpa kamu, mereka enggak akan bisa mengalihkan ke ayam. Ya kan, kalau sekarang atau dulu dukun-dukun yang mengaku apa? Orang pinter, yang mengaku ustadz, yang mengaku kiai, jika pengen menyembuhkan manusia itu pengen ditransfer penyakitnya ke tikus, ke kambing, ke kucing, ke ayam. Nah, tidak bisa pada hari itu. Wala ayyuhawwiluhu ila ghairikum. Jadi bahaya tadi, jika memang sudah ditakdirkan kepada kalian, tuhan-tuhan yang kalian seru ini enggak akan bisa memalingkan kepada selain kalian. Ya, ini keyakinan seorang muslim sungguh, ya, petunjuk hidup yang baku dan paten. Punya selamat, enggak punya binasa. Fa innal ladzi yaqdiru ala dzalik huwallahu wahdahu la syarikalah. Yang bisa, satu-satunya yang mampu hanyalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Alladzi lahul khalqu wal amru, yang miliknya lah penciptaan dan perintah urusan ini. Hak mencipta dan hak mengatur segala urusan yang ada ini hanyalah Dia. Ya, tapi subhanallah, banyak sekali ilmu yang sudah kita tahu ini terkadang leleh. Banyak sekali faktornya. Ya, kemaksiatan. Taib, dosa, dan kurang sabarnya kita dengan janji Allah yang senantiasa ajula, pengennya terburu-buru, pengennya cepat kelihatan, pengennya cepat dapat, pengennya cepat berhasil, hilang kesabaran. Taib. Sehingga apa? Hilang pula hikmah yang sudah Allah persiapkan untuk kita dari kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dihapus sifat ketergesa-gesaan kita. Qala al-Aufi an Ibn Abbas, berkata al-Aufi dari Abdullah bin Abbas fil ayat tentang ayat ini, kana ahlu syirki dulu, ya, para pelaku kesyirikan, yakulun berkata, na'budul malaikata wal masiha wa uzaira, kita akan beribadah kepada para malaikat, kita akan beribadah kepada al-masih yakni Isa, kita pula akan beribadah kepada Uzair Yahudi. Wa humul ladina yud'aun, merekalah nanti yang Allah perintahkan untuk diseru, punya atau tidak kemanfaatan atau kemudharatan. Baik. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang lemah. Di situ ada rawi-rawi dari silsilah Aufiyin dari negeri Auf. Silsilah Aufiyin ini indal ulama'il hadith adalah sanad yang dhaif. Jadi para perawi yang di situ dari Auf semua, fulan Aufi, fulan Aufi. Ini silsilah ini silsilah yang lemah. Baik. Wa rawal Bukhari fil ayah an Ibnu Mas'ud tentang ayat ini dari Ibnu Mas'ud qala nasun minal jin. Jadi mereka di antara tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah adalah nasun minal jin, manusia dari jenis jin. Tapi di sini ada faedah. Wa hadzal lafadz nasun minal jin, manusia dari jenis jin, ba'du surah Al-Bukhari i'tarada hadzal lafadz. Sebagian pensyarah mereka mengkritik lafadz ini. Wa ata bi ta'wilat, dan mereka mendatangkan berbagai macam takwil, maksud-maksud dari kalimat ini. Allah alam. Kanu yu'baduna fa aslamu. Manusia dari jenis jin, maksudnya apa? Kan gitu. Jadi mereka memberikan tafsiran-tafsiran, maksudnya ini, maksudnya itu. Taib. Sebagian mereka menjelaskan bahwasannya nasun minal jin ini maksudnya apa? Karena kalimat unasun itu juga terkadang dipakai pada bangsa jin. Taib. Jadi yang dimaksud dengan unasun minal jin maksudnya apa? Ya dari mereka, golongan dari mereka, makhluk-makhluk dari jenis jin. Kanu yu'baduna fa'aslamu, dulu mereka diibadahi, tapi mereka masuk Islam. Ya, dari jin tadi. Nah. Ini sebagian tafsir. Wa fi riwayah kana nasun minal insi. Dulu mereka tuhan-tuhan itu adalah golongan dari jenis manusia. Sebagian mengatakan bahwasanya mereka itu adalah golongan dari jenis jin, sebagian mengatakan yang diibadahi tadi adalah golongan dari jenis apa? Manusia. Yu'baduna nasan minal jin. Ya, sebagian mereka golongan dari manusia ini apa? Beribadah kepada sebagian dari jin. Fa aslamal jin wa tamassaka haula bidinihim. Kemudian ternyata jin yang mereka ibadahi tadi masuk Islam. Ya, wa tamassaka haula bidinihim, tetapi mereka manusia tadi yang beribadah kepada jin, yang kemudian jin ini masuk Islam, tetap berpegang teguh dengan agama mereka, yakni apa? Beribadah kepada jin-jin tadi. Taib. Jadi artinya apa? Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah, dipinta, diibadahi, kelak ya, tidak akan bisa memberikan apa-apa bagi yang mengibadahinya, dan bahkan mereka nanti akan berlepas diri. Ya, berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Bahkan Isa alaihi salam, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Baik, intinya peribadahan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang satu-satunya bisa memberikan manfaat maupun mudharat baik di kehidupan dunia maupun apa akhirat. Ini semuanya adalah untuk semakin mengokohkan pengetahuan kita terhadap apa tauhid dan semakin mentanbih kita, ya, memberikan kewaspadaan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu segalanya tidak menguntungkan. Ya, keterkaitan hati dengan makhluk yang ada hanyalah, ya, taib kerugian. Adapun keterkaitan hati terhadap Allah SWT yang ada hanyalah keuntungan-keuntungan. Wallahu ta'ala alam shawab.